tentang apa yang membuatku muda. Berikan hatiku padamu, takkan habis sejuta lagu untuk ceritakan cantikmu. Kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah cinta ini, tersisa untuk dunia. Karena telah ku habiskan seluruh cintaku hanya untukmu. Aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini? Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap bergairah hidupku meskipun rambut tak hitam lagi. Bila habis pada dunia, telah aku habiskan seluruh hidupku hanya untukmu. Dan telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Karena telah ku habiskan seluruh cintaku. Mari kita bahas tentang cinta. Cinta tak cukup dengan kata-kata, karena kata tak sesuai realita. Seringkali cinta untuk wanita, harta, tahta. Ku tulis lirik ini dengan perasaan tentang pasangan yang mengecewakan. Ku tak suka berangan-angan, karena cinta sejati bila hanya kepada Tuhan. Berganti, sampai waktu terhenti. Walau